Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Usulus Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tadi kita berhenti dalam pembahasan mengenai azab kubur. Berkata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, wal imanu bi'adzabil qabr, dan beriman dengan azab kubur. Seperti yang telah kita sebutkan bahwa mengenai azabul qabr wa na'imuh, azab kubur dan nikmatnya, ini adalah perkara yang disebutkan di dalam kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' ahli sunnah. Adapun dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di antaranya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah Ghafir ayat yang ke-46, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka itu ditampakkan kepadanya, baik di pagi hari maupun di sore hari. Dan ketika datangnya hari kiamat kelak, masukkanlah para pengikut Fir'aun ke dalam sekeras-kerasnya azab. Ini menunjukkan bahwa sebelum datangnya hari kiamat, mereka disiksa dengan ditampakkannya api neraka kepada mereka. Dan tentunya ini terjadi di alam kubur sebelum datangnya hari kiamat kelak. Dalil yang kedua dalam surah At-Taubah ayat yang ke-101, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila azabin azim. Niscaya kami akan menyiksa mereka sebanyak dua kali, kemudian mereka akan dipulangkan kepada azab yang besar. Allah menyatakan bahwa mereka akan diazab sebanyak dua kali. Kapan saja itu? Tentunya yang pertama adalah di hari kiamat kelak. Dan yang lainnya, yang kedua adalah di alam kuburnya. Ya, karena Allah mengatakan bahwa kami akan mengazab mereka sebanyak dua kali. Ya, yang pertama di alam kubur, yang kedua di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Dalil yang ketiga di dalam surah Al-Anfal ayat ke-50 sampai ke-51. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idh yatawaffa alladhina kafarul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wadhuku azab al-hariq dhalika bima qaddamat aydikum. Kata Allah, dan jikalau seandainya engkau melihat ketika para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan bokong-bokong mereka ketika orang-orang kafir itu wafat. Dan dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Itu semua dengan akibat apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Nah, siksaan yang seperti ini, para malaikat memukuli mereka, terjadinya kapan? Ketika orang-orang kafir itu diwafatkan. Berarti di alam kubur. Ya, di alam kubur. Dalil yang berikutnya di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-93. Allah Ta'ala berfirman, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah, jikalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu berada di dalam kematian, sedangkan para malaikat membentangkan tangan-tangan mereka, keluarkan jiwa-jiwa kalian, pada hari ini kalian akan dibalasi dengan azab yang hina dina, dengan sebab apa yang kalian ucapkan atas nama Allah tanpa hak, dan kalian bersikap angkuh terhadap ayat-ayat-Nya. Kapan ini terjadi? Ketika mereka berada di dalam kegelapan kematian. Fi ghamaratil maut. Nah. Di dalam ayat yang lain dalam surah Tur ayat yang ke-48. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa inna lilladzina zalamu adzaban duna dzalik. Dan bagi orang-orang yang berbuat kezaliman itu ada azab yang sebelum itu. Adzaban duna dzalik, azab yang lebih ringan daripada itu, maksudnya di alam kubur. Ya, sedangkan di hari kiamat kelak adalah al-adzabul akbar, azab yang lebih besar, yang lebih dahsyat. Nah, dan ada beberapa ayat yang menunjukkan akan hal ini. Sehingga demikianlah dalil-dalil dari Al-Quranil Karim. Dari ayat-ayat Al-Quranil Karim yang menunjukkan adanya azab Al-Qabr. Azab Al-Qabr. Adapun di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya seperti sabda beliau alaihi salatu wassalam dalam riwayat Tirmidzi, kata beliau, al-qabru rawdatun min riyadhil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kuburan itu bisa merupakan salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lubang dari lubang-lubang api neraka. Menunjukkan adanya azab kubur ataupun nikmat kubur. Ya, imma dia akan menjadi taman surga atau menjadi jurang api neraka. Ya, demikian pula riwayat yang panjang dalam Musnad Al-Imam Ahmad dan yang selainnya mengenai orang yang ditanya di dalam kuburnya kelak, ketika dia menjawab dengan jawaban yang benar, maka dibukakan untuknya pintu ke arah surga, sehingga datang kepadanya harumnya surga dan kenikmatannya surga. Ketika ada orang yang ditanya di dalam kuburnya, ya, sehingga dia tidak bisa menjawab, yaitu orang yang kafir atau orang yang munafik, atau disebutkan orang yang fajir, maka dibukakan kepadanya pintu menuju api neraka. Sehingga datang panasnya dan ngerinya api neraka itu. Ini semua menunjukkan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Nah, dalam riwayat lain, dalam riwayat Abi Daud, mengenai orang yang ditanya di dalam kuburnya, lantas dia tidak bisa menjawab dengan baik, maka dia akan dipukul dengan palu, ya, palu dari besi yang dahsyat, sehingga dia berteriak, ya, yang suaranya itu didengarkan oleh segenap makhluk yang berada di sekitarnya, kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin. Nah, dalam riwayat Al-Imam Muslim dan yang selainnya, demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan laula alla tadafanu la sa'altullaha an yusmi'akum min azabil qabr. Kalau bukan karena khawatir kalian tidak akan mau saling menguburkan, niscaya aku akan minta kepada Allah agar Allah itu perdengarkan kepada kalian mengenai azab kubur. Ya. Tapi karena dikhawatirkan kalian tidak akan mau saling menguburkan nantinya, sehingga Nabi tidak memintakan hal itu. Karena memang sangat mengerikan. Ya, teriakan-teriakan orang yang disiksa di dalam kuburnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Ya. Kita tidak akan sanggup menguburkan orang yang meninggal di antara kita. Nah, ini adalah kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya azabul qabr. Ya. Demikian pula riwayat lain, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Yang kedua penduduknya, kata Nabi, innahuma la yu'adzaban, keduanya sedang disiksa, wama yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak disiksa karena masalah besar. Dan selanjutnya sampai akhir hadis, ini menunjukkan adanya azab kubur. Demikian pula doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salatul jenazah. Dalam salatul jenazah, di antara doa itu adalah minta agar si mayit dilindungi dari azab kubur. Nah. Dan masih banyak dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan keberadaan azabul qabr. Dan apa yang telah kita sebutkan ini cukup mewakili secara tegas, secara sharih mengenai azabul qabr. Mungkin ahlul bidah ketika kita berdalil dengan ayat-ayat yang tadi telah kita sebutkan, mereka masih berkilah dan mentakwilnya. Tapi dengan riwayat-riwayat sunnah yang sharih dengan penyebutan azabul qabr, azab kubur, maka mereka tidak bisa menolaknya, karena lafadznya jelas, ya, tidak menerima takwil, sehingga mengenai azab kubur ini adalah perkara yang pasti yang seharusnya diimani oleh orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bercerita tentang al-abdus salih, hamba yang salih yang dimasukkan ke dalam kuburnya, kata beliau, amalannya akan didatangkan kepadanya dalam bentuk rajulun hasanul wajh tayyibur rih wa hasanus siyab, Amalan baiknya akan didatangkan kepadanya di alam kuburnya dalam bentuk seorang yang sangat indah wajahnya, sangat semerbak harumnya, dan sangat indah pakaiannya. Orang ini akan mengatakan kepada hamba itu, abshir bima a'addallahu lak, abshir biridwanin minallahi wa jannatin fiha na'imun muqim. Kata orang yang datang ini, bergembiralah engkau dengan apa yang Allah janjikan kepadamu. Bergembiralah engkau dengan surga-surga yang telah dijanjikan oleh Allah dan keridhaannya. Surga yang di dalamnya terdapat kenikmatan yang kekal abadi selamanya. Maka hamba ini akan menjawab, basyarakallahu bi khair. Semoga Allah juga memberi kabar gembira kepadamu dengan kebaikan. Man ant, siapa engkau ini? Fawajhuka alwajhul hasan alladhi ja'a bil khair. Wajahmu menunjukkan engkau adalah orang yang datang membawa kebaikan. Maka orang yang datang itu berkata kepada si hamba, hadza yaumukal ladzi kunta tu'ad, ana amaluka shalih. Inilah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Aku sungguhnya adalah amalanmu yang saleh ketika engkau di dunia. Nah, ini mengenai hamba yang saleh. Adapun hamba yang tidak saleh, hamba yang sayyid, maka akan didatangkan amalannya dalam bentuk seorang rajulun qabihul wajh muntinur rih wa qabihul thiyab. Ya, seorang yang wajahnya jelek, baunya busuk, pakaiannya juga jelek. Dan dia mengatakan kepada si hamba, abshir bi'adzabillahi wa sakhatih. Ya, bergembiralah engkau dengan azab Allah dan kemurkaannya. Maka hamba yang buruk itu akan bertanya, man ant, siapa engkau? Fawajhuka alwajhul ladzi ja'a bisyarr, wajahmu adalah wajah orang yang membawa keburukan. Maka dia akan menjawab, ana amalukal khabith, aku adalah amalanmu yang jahat, yang jelek, yang buruk. Dan ini pastilah akan terjadi karena diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tinggal bagaimana kita beramal di dunia ini. Kalau kita ingin didatangi oleh seseorang yang wajahnya indah, wanginya harum, dan pakaiannya indah, maka beramallah dengan amalan-amalan soleh yang diridhai dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila tidak, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Menunjukkan adanya azabul qabr dan na'imul qabr, azab dan nikmat kubur. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengenai azab kubur, sebenarnya azab kubur ini bukan yang dimaksud azab atau nikmat kubur yang terjadi di dalam kubur. Ya. Dinamakan azab kubur atau nikmat kubur karena dilihat kepada keumuman manusia bahwa kalau mereka meninggal, mereka dikuburkan. Sehingga azab atau nikmat kubur ini hanya sekedar pengistilahan sesuai dengan kondisi keumuman manusia yang meninggal, bahwa mereka dikuburkan di dalam kuburan mereka. Karena sebagian orang menolak atau menyangkal adanya azab ataupun nikmat kubur beralasan bahwa adanya orang-orang yang meninggal dan mereka tidak dikuburkan. Bagaimana dengan orang-orang yang demikian? Ya. Misalnya yang meledak pesawatnya di udara sana sehingga tidak lagi didapatkan jasadnya. Buar gitu kan? Nah, apakah dia mengalami azab dan nikmat kubur? Dia tidak dikubur. Atau yang tenggelam di lautan dimakan ikan paus atau ikan hiu, ditelan ikan jasadnya sehingga dia tidak di alam, sehingga dia tidak dimasukkan kuburan. Ya. Atau seperti orang Toraja. Apa orang Toraja? Ya, orang mati dimasukkan ke dalam pohon. disusun di dalam pohon atau di gunung. Nah, apakah yang seperti ini tidak mengalami azab dan nikmat kubur, azab atau nikmat kubur? Maka jawaban kita, sebetulnya masalah azab kubur atau nikmat kubur itu adalah istilah, hanya sekedar istilah bagi kondisi keumuman manusia yang kalau mereka meninggal, mereka dikuburkan. Pembahasan intinya adalah azab atau nikmat yang terjadi di alam barzakh. Karena alam yang dilewati oleh manusia setelah mereka lahir ke alam dunia ini ada tiga. Ya, ada tiga. Ya, alam dunia, alam barzakh, kemudian nanti akan mengalami alam akhirat. Kalau keseluruhannya ada lima alam. Alam ruh, kemudian alam janin, kemudian alam dunia, alam barzakh, dan alam akhirat. Nah, orang yang meninggal dunia, ketika dia berpisah dengan kehidupan dunia, maka dia akan masuk ke dalam alam yang berikutnya. Itulah yang diistilahkan dengan alam barzakh. Alam barzakh itu adalah alam sebagai penghubung, perantara, yang memperantarai antara alam dunia dan alam akhirat. Ya. Di mana di alam barzakh ini mempunyai hukum tersendiri. Ya. Kondisi yang tersendiri, tidak seperti alam dunia dan tidak pula sepenuhnya seperti alam akhirat. Tapi dia adalah permulaan seorang hamba akan masuk ke dalam alam akhirat sebelum datangnya hari kiamat kelak. Nah, ini namanya alam barzakh. Jadi apakah dia mati dalam keadaan nantinya dikubur atau tidak dikubur, pastilah akan terjadi pada dirinya apa yang diistilahkan dengan azab kubur atau nikmat kubur, itu pasti. Ya, karena setiap orang yang meninggal, dia masuk ke alam barzakh. Nah, kalau dia sudah berada di alam barzakh, dia tidak akan kembali ke alam dunia. Dia sedang berada pada tahapan pertama menuju alam akhirat sebelum datangnya hari kiamat kelak, yang kemudian ketika hari kiamat itu datang, dia akan pindah ke dalam alam akhirat. Ya. Jadi orang yang meninggal itu, ya sudah, dia berada di alam barzakh sehingga tidak ada ruh gentayangan. Ya, enggak diterima di alam kubur itu enggak ada. Itu namanya takhayul khurafat. Ya, ujung-ujungnya nanti bid'ah dan yang parahnya syirik. Ya. Oh, itu nyawanya gentayangan. Enggak ada nyawa gentayangan. Ya, matinya penasaran sehingga dia enggak bisa ya ngejar-ngejar orang yang membunuhnya. Enggak ada itu. Ya, toh kalaupun ada kejadian-kejadian yang seperti itu, kita katakan itu bukan dia, tapi itu kerjaan syaitan, kerjaannya jin. Ya, nyawa orang yang sudah meninggal, ya meninggal, masuk ke alam barzakh. Dia tidak akan pernah kembali ke alam dunia, alam kehidupan ini. Ya, masyarakat ada juga yang meyakini kalau mau bulan Ramadan ini, keluarganya balik mengunjungi, ya, melihat keluarganya sebelum Ramadan. Itu enggak ada. Enggak ada itu. Kalau sudah meninggal, ya meninggal. Lalu bagaimana dengan orang mati suri? Ya. Ya, orang mati suri sebenarnya dia belum meninggal sepenuhnya. Mungkin terjadi sesuatu pada jasadnya, pada tubuhnya, sehingga tidak ada hubungan yang penuh antara jasad dengan ruh, seolah-olah dia mati padahal belum. Kalau dia sudah mati sepenuhnya, masuk ke dalam alam barzakh, tidak ada dalil ya, dan tidak ada sejarah yang menunjukkan dia kembali ke alam dunia. Kecuali suatu perkara yang memang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla sebagai mukjizat. Dan itu pernah terjadi. Kapan itu? Hah? Pernah enggak kejadiannya? Sebagai mukjizat bagi seorang nabi. Hah? Nah, pernah. Ya, kejadian di Bani Israel. Ya. Tentang peristiwa Nabi Musa alaihissalam. Ya. Demikian pula Nabi Isa. Ini dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, mukjizat. Wa illa pada hukum asalnya apa? Hukum asalnya adalah seorang yang sudah meninggal dunia masuk ke alam barzakh, maka dia tidak akan kembali lagi ke alam dunia. Nah, maka setelah dia masuk ke dalam alam barzakh, maka terjadilah apa yang disebut dengan, jadi ada tahapan yang pertama adalah dia mengalami fitnatul qabr. Setelah itu dia akan masuk ke dalam salah satu dari dua kondisi, imma dia mengalami azabul qabr atau mengalami naimul qabr. Nah, fitnatul qabr artinya adalah ujian di dalam kuburan. Ujian di dalam kuburan yaitu yang dimaksud di mana seorang hamba akan ditanya di alam kuburan sana. Ya, akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla melalui dua malaikatnya. Ya. Dua malaikat yang dikenal dengan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Kenapa disebut dengan Munkar dan Nakir? Ya, karena memang penampilannya adalah sesuatu yang tidak biasa dilihat oleh makhluk, oleh manusia. Ya. Munkar ataupun Nakir itu maksudnya sesuatu yang tidak dikenal. Itu artinya secara bahasa. Nah, kedua malaikat ini dinamai dengan Munkar dan Nakir karena memang bentuknya dan penampilannya mempunyai sifat-sifat yang tidak bisa dikenal, yang tidak biasa dikenal oleh manusia. Seperti yang disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi bahwa kedua malaikat ini yaitu Munkar dan Nakir adalah dua malaikat yang syadidan arzaqan, azraqan, syadidani azraqan. Ya'tiyani fi suratin lam ya'laf hal mayyit. Ya, keduanya adalah dua malaikat yang syadid, ya, keras. Ya, bisa jadi yang dimaksud adalah kuat tubuhnya, besar. Azraqan, berwarna hijau atau berwarna biru. Ya, berwarna biru, keduanya datang dalam bentuk lam ya'laf hal mayyit, dalam bentuk yang tidak biasa dikenal, diketahui oleh si mayyit. Makanya disebut dengan Munkar ataupun Nakir. Nah. Datang dalam riwayat dalam riwayat yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang orang yang meninggal, kata beliau, dalam riwayat Muslim, innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuh innahu la yasma'u qur'ani alihim qala ya'tihi malakan fayuqidanihi. Sungguhnya seorang hamba apabila telah diletakkan di dalam kuburnya dan para sahabat yang mengantarkannya telah kembali, sungguh si mayit itu akan mendengarkan gesekan-gesekan terompa mereka yang kembali dari kuburannya. Lantas kata beliau, ya'tihi malakan fayuq'idanihi. Lantas datanglah dua orang malaikat yang mendudukkannya. Ya. Loh, tapi saya enggak lihat, Ustaz. Saya lama di kuburan. Tapi saya enggak lihat dia duduk lagi. Ya, kamu, kalau kamu lihat kamu lari. Ini alam barzakh, enggak bisa dilihat dengan kasat mata. Ya, ini alam barzah tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Yang jelas Nabi mengatakan ada dua malaikat yang datang, kemudian si mayit ini didudukkan oleh kedua malaikat itu. Lantas keduanya akan bertanya kepadanya. Dua malaikat ini adalah Munkar dan Nakir, sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah dalam riwayat Tirmidzi. Ya, keduanya akan ditanya. Ya. Nah. Lantas, apa pertanyaan kubur yang diistilahkan dengan fitnatul qabr? Apa pertanyaan kuburan itu? Pertanyaan kuburan itu seperti apa yang sudah kita ketahui bersama? Ada tiga hal. Disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang, yaitu dia akan ditanya tentang man rabbuka. Ya. Siapa Rabbmu? Ya, maksudnya man ma'buduka, siapa sesembahanmu? Ya. Wa ma dinuka, dan apa agamamu? Dan dalam riwayat Al-Bara' bin Azib disebutkan wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Siapa orang yang telah diutus di tengah-tengah kalian ini? Kalau seorang mukmin yang baik, dia akan menjawab bahwa Rabbku adalah Allah. Ya, kemudian agamaku adalah Islam, dan orang ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan apa yang memberitahumu? Ya, dia akan menjawab, aku membaca Al-Quran dan aku beriman kepadanya. Baik. Dan seorang bisa menjawab tiga pertanyaan kuburan ini sesuai dengan kondisinya. Kalau dia seorang mukmin yang baik, dia akan bisa menjawabnya dengan baik. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit fil hayatid dunya." Ya. Fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dalam surah Ibrahim ayat yang ke-27. Ya, Allah mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia dan ketika di akhirat kelak. Nah, kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Al-muslim idza su'ila fil qabr syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Seorang muslim apabila ditanya di dalam kuburnya, dia akan bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Selamat dia. Nah. Maka disebutkan di dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang panjang, hamba yang mukmin yang baik ini, setelah dia bisa menjawab pertanyaan di dalam kuburnya itu, ya, maka terjadilah seperti apa yang kita sebutkan tadi. Ya, yunadi munadin minas sama, akan ada yang menyerukan dari langit bahwa hambaku ini telah benar. Maka bentangkan untuknya permadani menuju surga. Pakaikan dia dengan pakaian dari surga. Bukakan untuknya pintu menuju surga. Maka datanglah kepadanya harumnya surga dan semerbaknya surga. Dan kuburannya akan dilapangkan, akan diluaskan untuknya sejauh mata memandang. Ya, ini seorang mukmin yang baik. Sedangkan seorang yang kafir, ketika dia ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum? Ya. Siapa Rabbmu dan apa agamamu dan siapa orang yang diutus di tengah-tengah kalian ini? Dia hanya akan menjawab, ha, ha, la adri. Ya. Ha, ha, la adri. Saya tidak tahu. Ya. Maka hamba ini kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan ada penyeru dari langit yang mengatakan, an kadzaba abdi. Hambaku ini telah dusta. Maka bentangkanlah permadani untuknya ke dalam api neraka. Bukakan kepadanya pintu menuju api neraka. Maka datanglah kepadanya panasnya dan busuknya api neraka itu. Dan dipersempit kuburannya sampai tulang belulangnya menjadi merapat. Ya. Apa namanya? saling menyatu antara satu dengan yang lainnya. Nah, ya di presto dalam kuburan. Allahu musta'an. Nas'alullah salamah wal afiyah. Ini seorang yang kafir. Ya. Nah. Lantas bagaimana dengan seorang mukmin tapi imannya tidak baik, berbuat kemaksiatan-kemaksiatan, berbuat dosa-dosa yang besar. Nah, orang yang seperti ini bukan berarti dia terlepas dari ancaman azab kubur. Meskipun di dalam hadis tadi hanya disebutkan tentang seorang yang mukmin dan seorang yang kafir, tapi dalam riwayat lain Nabi menyebutkan hal itu. Ya, di mana orang-orang yang berlaku perbuatan-perbuatan dosa, dia terancam di alam kuburnya. Ya, kita masih ingat dengan hadis Abdullah bin Abbas yang telah disebutkan tadi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Ya. Yang ngantuk jangan ngantuk, nanti datang dua malaikat ditanya antum. Ya. Datang nanti dia dalam mimpi antum. Hah? Man rabbuka? Qawma dinuka wa man nabiyyuk? Bahaya, jangan ngantuk. Ini cerita kuburan sekarang. Nah. Lantas kata Nabi ketika melewati dua kuburan, ya, beliau dengan mukjizat dari Allah Azza wa Jal diberi kemampuan untuk mendengarkan apa yang terjadi di alam kubur. Ya. Pada hukum asalnya jin dan manusia tidak bisa mendengarkan kejadian apa di alam kubur. Nah, tapi dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi kelebihan oleh Allah, beliau mendengar bahwa kedua orang ini, kata Nabi, innahuma la yu'adzaban. Kedua orang ini, kedua penduduk kuburan ini sedang disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Keduanya sedang disiksa oleh Allah bukan karena masalah yang besar. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fa innahu kana la yastanzihu minal baul. Salah satunya tidak mau bersuci, membersihkan diri dari air kencing. Ya, ceboknya enggak bersih, atau mungkin dia kencing tapi tidak berhati-hati sehingga kecipratan dengan air kencingnya. Makanya jangan sembarangan kencing, ya. Jangan main asal tembak saja kamu. Bahaya, itu bisa mendatangkan azab kubur kalau tidak menjaga diri daripada air kencing. Ya, kata Nabi bukan karena masalah besar. Satunya karena tidak menjaga diri dari air kencing. Yang kedua, fakana yamshi bin namimah. Dahulu orang ini suka mengadu domba. Nah, menunjukkan bahwa dosa-dosa bisa mendatangkan azab kubur kalau kita tidak bertaubat atau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini mengenai azabul qabr. Ya, dan sekali lagi kita ulangi bahwa masalah azab kubur adalah masalah ghaibiyah. Ya, masalah ghaibiyah yang tidak bisa dinilai, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dilihat, tidak bisa disaksikan, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicerna dengan akal logika. Tapi cukup dengan mengimani pemberitaan-pemberitaan dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka al-mulhidun, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, ingkar sunnah, mereka mengingkari azab kubur. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan. Ya, ada yang berusaha untuk mencari tahu dengan alat-alat yang canggih, tapi enggak terjadi, enggak ada sesuatu di dalam kubur. Ya. Dia tidak mendengarkan orang itu disiksa atau orang itu berteriak atau sebaliknya tidak mendengar apa-apa dari seorang mayit yang sedang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla di alam kuburnya. Maka kita katakan bahwa masalah alam kubur, alam barzakh, beda dengan alam dunia. Tidak bisa diukur dengan akal logika ataupun panca indera kita. Nah, ya, pernah terdengar kabar bahwa sebagian orang di Rusia sana katanya ini, ya, dia berhasil mendengarkan dengan alat tertentu ya, bahwa ada mayit yang menjerit di alam kuburnya. Ya, pertama tentunya hal-hal atau berita-berita yang seperti ini pernah dengar nggak? Pernah dengar? Ya, ada berita, ada yang apa mengatakan ada suatu penelitian, ya, orang Rusia yang melakukannya dan dia berhasil mendengar, ya, sampai masuk media massa kok, kemudian ditampilkan foto-foto apa segala macam. Ya, yang pertama, kalau berita yang seperti ini datang, ya, yang kita lihat adalah pembawa beritanya, dia Muslim atau kafir. Kalau dia kafir, kita katakan bahwa kita tidak akan pernah percaya sama orang yang kafir, karena mereka bukan tempat untuk bisa dipercaya. Ya, orang kafir itu tidak diterima riwayatnya, tidak diterima persaksiannya di dalam Islam. Ya, kalau dia Muslim, thayyib, Muslimnya yang baik atau tidak. Kalau Muslimnya suka pendusta, kadzab, tidak bisa diterima pemberitaannya. Kecuali seorang Muslim yang dikenal dengan kejujurannya, ya, tidak diketahui suka berdusta, ya, maka kalaupun dia Muslim, kita katakan dari mana kamu bisa pastikan bahwa apa yang kamu dengar itu dari alam kubur? Bisa jadi alatmu itu dihembus oleh jin, ya kan? Jin yang berteriak-teriak di situ, kamu bilang itu yang terjadi di alam kubur. Dari mana kamu tahu? Dari mana kamu bisa pastikan? Karena yang namanya alam barzakh itu tidak sama dengan alam dunia. Bukan alam kita lagi. Kita nggak bisa menyentuhnya. Dia sudah alam beda. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya alam barzakh ini disebut dengan alam ghaib. Ya, sesuatu kalau dikatakan ghaib itu artinya tidak bisa disentuh oleh panca indera kita. Nggak bisa didengar, nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, nggak bisa disentuh, nggak bisa dicium. Ya. Nah, yang penting imani saja. Kemudian para ulama khilaf tentang masalah pertanyaan di alam kuburan. Ya, dimulai dengan masalah pertanyaan di alam kuburan. Apakah pertanyaan di alam kubur itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja? Orang-orang beriman dan orang-orang kafir dari umat ini, atau untuk seluruh umat manusia dari awal sampai akhirnya? Ya. Al-jawab, pendapat yang paling sahih dalam masalah ini, bahwa semuanya ditanya oleh Allah Azza wa Jal di alam kuburnya kelak. Ya. Semuanya ditanya oleh Allah di alam kuburnya kelak. Baik yang Muslim, yang mukmin ataupun yang kafir. Apakah dari kalangan umat ini atau umat-umat yang sebelumnya, semua ditanya oleh Allah Azza wa Jal. Karena tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Tidak ada dalil yang mengkhususkan. Maka berlakulah dalil itu secara umum. Taib. Jadi semuanya akan ditanya di alam kubur. Ya. Baik yang mukmin ataupun yang kafir. Apakah dari umat ini atau yang selain umat ini. Bahkan para anbiya akan ditanya. Dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin. Sungguh kami akan menanyai orang-orang yang diutus kepada mereka, yaitu para rasul yang diutus kepada mereka. Dan kami akan bertanya pula kepada orang-orang yang diutus. Nah, jadi umat yang diutus kepada mereka, para anbiya akan ditanya dan para nabinya pun akan ditanya. Di antara dalil yang menguatkan bahwa nabi pun akan ditanya, ya, ayat yang telah kita sebutkan tadi. Nah. Dan maksudnya bahwa para nabi pun akan ditanya, yaitu bukan mereka diuji atau diberikan fitnah atau ujian di dalam kuburan mereka, tetapi maksudnya bahwa umat-umat yang mereka diutus kepadanya akan ditanyai tentang mereka, ya, tentang nabi mereka masing-masing dan mengenai ajarannya. Ya, jadi umat-umat yang para nabi itu diutus kepada mereka akan ditanya tentang nabinya. Ya, siapa orang yang diutus di antara kalian ini? Dia beriman atau tidak? Ya. Dan juga nabinya akan ditanya. Ya, seperti riwayat di mana umat Nabi Nuh akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh akan ditanya oleh Allah, akan juga ditanya oleh Allah, hal balaghta, apakah engkau sudah menyampaikan? Maka Nabi Nuh menjawab, iya. Kemudian akan ditanya kepada umatnya, hal balaghakum, apakah dia sudah menyampaikan risalahku kepada kalian? Mereka menjawab, ma atana min nadhir. Ya, tidak ada seorang pemberi peringatan yang menyampaikan kepada kami, kata umatnya. Maka Allah bertanya, man yashhadulak, bertanya kepada Nabi Nuh, siapa yang mempersaksikanmu? Ya. Maka Nabi Nuh menjawab, Muhammad wa ummatuhu, Muhammad dan umatnya. Maka Nabi Muhammad dan umatnya akan memberikan persaksian bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Nah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi semuanya akan ditanya di alam kubur sana. Kemudian di sini harus dibedakan antara fitnatul qabr dengan azabul qabr atau na'imu. Ya. Antara azab kubur dan nikmat kubur dengan fitnatul qabr, pertanyaan kuburan. Ya. Kalau fitnatul qabr, fitnah kuburan, yang dimaksud adalah pertanyaan kuburan, ini akan menimpa semua orang. Seperti yang tadi telah kita jelaskan, semuanya. Ya. Baik yang mukmin ataupun yang kafir dari umat ini, demikian pula dari umat-umat yang sebelumnya. Semuanya dari awal sampai akhir akan ditanya di dalam kuburnya. Jadi fitnatul qabr akan terjadi pada semuanya. Adapun azabul qabr atau na'imul qabr, azab kubur atau nikmat kubur, tergantung kepada masing-masing orang. Ada yang mendapatkan azabul qabr, ada pula yang mendapatkan na'im al-qabr, nikmat kuburan. Nah. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya. Apakah azab ataupun nikmat kuburan itu terjadi pada ruh saja atau pada badan saja atau pada keduanya? Di sini para ulama ahli sunnah khilaf. Di antara ahli sunnah ada beberapa pendapat. Sebagian berpendapat bahwa azab atau nikmat kuburan itu hanya pada ruh saja dan tidak pada jasad. Ini pendapat sebagian ulama, di antaranya adalah Ibnu Hazm rahimahullah dan juga sekumpulan dari Al-Mu'tazilah wal Asy'ariyah. Baik. Ada pula yang berpendapat bahwa azab atau nikmat kuburan itu terjadi pada ruh dan badan selama masih ada sebelum hilang sebelum habis dimakan bumi, dimakan tanah. Nah, selama masih ada, selama masih bertahan, maka terjadi pada ruh dan badan. Kalau tidak, maka pada ruhnya saja. Ya, kalau sudah badannya habis, jasadnya habis, maka pada ruhnya saja. Ini pendapat sebagian dari mereka. Taib. Pendapat yang paling kuat, yang paling dekat, yang merupakan pendapat ahli sunnati wal jamaah, yang dituliskan di dalam pembahasan bab-bab akidah oleh para ulama kita, bahwasanya azab dan nikmat kuburan itu terjadi pada ruh dan jasad sekaligus. Ya. Nah, pada asalnya terjadi pada ruh, tapi juga terhubung dengan jasad. Ya, tetap ada hubungannya dengan jasad. Meskipun hubungan antara ruh dengan jasad di alam kuburan itu tidak seperti di alam dunia. Kalau di alam kehidupan dunia, hukum asalnya sesuatu yang sifatnya berupa kehidupan dunia terjadi pada fisik dan ruh yang mengikuti. Ya. Misalnya kita makan, kita minum, kita merasakan kenikmatan, kelezatannya, hukum asalnya pada fisik, tapi juga mengikuti berikutnya adalah ruh kita, ya, jiwa kita. Sehingga kita merasakan sesuatu yang melegakan. Ya, tapi hukum asalnya adalah pada jasad, itu kehidupan dunia. Kalau kehidupan alam barzakh sebaliknya, hukum asalnya pada ruh. Tapi dia masih terhubung dengan jasad. Bagaimana? Jangan tanya bagaimananya. Kita enggak tahu hakikatnya karena ini adalah alam barzakh yang kita tidak bisa menilainya dengan panca indera kita dan dengan pengetahuan kita karena kita tidak mengerti hakikatnya. Oleh karena itu, diimani saja. Ya. Karena kehidupan alam sana adalah kehidupan yang berbeda. Para ulama, para a'immah menetapkan bahwa azab dan nikmat kubur terjadi pada ruh pada asalnya dan juga terhubung dengan jasad. Di antara mereka adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita nukilkan ucapan Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah supaya lebih memantapkan dalam majmu' Al-Fatawa jilid yang keempat halaman 282. Qala madhhabu salafi hadhihi al-ummah wa immatiha annal 'adzaba aw an-na'ima yahsulu li ruhil mayyit wa badanihi wa anna ar-ruh tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'amatan aw mu'adzabatan wa annaha tattasilu bil badani ahyanan fayahsulu lahu ma'aha an-na'imu aw al-'adzab. Kata beliau, madhhab salaf dari umat ini dan para imamnya, para ulama besar, bahwasanya azab ataupun nikmat kubur itu terjadi bagi roh si mayit dan juga badannya. Dan rohnya akan tetap bertahan setelah berpisah dari badannya, apakah dalam keadaan diberi nikmat atau disiksa, namun dia akan tetap memiliki hubungan dengan badan. Ya. Sehingga terjadilah bersamanya kenikmatan ataupun siksa. Ya. Jadi hukum asalnya pada roh, tapi roh ini masih punya hubungan dengan badan, sehingga ruh ataupun badan, ruh dan badannya secara bersamaan juga masih merasakan dia diberi nikmat ataupun disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya ada dalam riwayat yang telah kita sebutkan tadi, di mana orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kuburan, dia akan dipukul dengan palu dari besi sampai dia berteriak, menunjukkan apa? Bahwa bukan ruhnya saja, ya, dipukul dengan palu dari besi. Berarti juga mengenai badannya. Dan dia berteriak sampai didengarkan oleh semua makhluk yang berada di sekitarnya. Kecuali manusia dan jin. Nah. Nas'alullah salama wal'afiyah. Kemudian. Mengenai azab kuburan ataupun nikmatnya kuburan, apakah hanya bagi umat ini saja atau bagi seluruh umat. Al-jawab bahwa semuanya akan merasakan imma dia mendapatkan siksa kubur atau dia mendapatkan nikmat kubur. Apakah dari umat ini ataupun yang selain umat ini dari umat-umat yang sebelumnya. Demikian pula, apakah hal ini akan terjadi bagi para mukallaf saja atau bagi semuanya? Mukallaf yaitu orang-orang yang sudah baligh, ya sudah besar, sudah mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan syariat. Ya. Dan tanda orang baligh itu ada berapa? Nah, selingan dulu. Ya. Biar enggak ngantuk. Apa itu tandanya orang baligh? Di antaranya mencapai usia 15 tahun. Kemudian, apa tanda al-bulugh? Ini harus tahu, jangan-jangan ada yang belum baligh kan gitu. Nah, yang kalau enggak ngerti nanti ini terkait dengan hukum masalahnya. Ya. Sehingga seorang tahu kapan dia baligh, kapan belum baligh. Banyak hukum terkait dengan masalah ini. Pertama, bisa jadi dengan usianya yang mencapai 15 tahun. Atau mimpi basah, yaitu ngompol. Ya enggak, ya. Nek ngompol yo akeh. Anak-anak kecil juga ngompol. Maksudnya dia melihat apa yang dilihat oleh pria dewasa terhadap lawan jenisnya. Nah, kalau dia sampai mimpi mengeluarkan mani, maka dia masuk ke dalam usia baligh, walaupun belum sampai usia 15 tahun. Atau tumbuhnya rambut kemaluan, atau rambut bulu ketiak, ya. Nah, kemudian atau haid bagi wanita, khususnya bagi wanita, anak-anak wanita yang mengalami haid, kalau sudah keluar haidnya, maka dia sudah masuk ke dalam usia al-bulugh. Nah. Dan kalau sudah masuk usia al-buluh, dia dikatakan mukallaf. Meskipun istilah ini adalah istilah yang diingkari oleh sebagian ulama. Karena tidak datang di dalam syariat, baik itu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kandungan maknanya mengandung sisi yang negatif terhadap syariat. Nah, yaitu pembebanan. Artinya mukallaf itu orang yang dibebani. Syariat ini bukan beban. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah memberatkan suatu diri kecuali sesuai dengan kemampuannya. Sehingga mungkin lebih tepat dikatakan al-baligh. Ya, al-baligh. Nah. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. As-shawab bahwa azab kubur itu terjadi pada semuanya. Baik bagi orang yang mukallaf atau tidak. Mukallaf itu artinya dia baligh dan akil. Dalam hal ini mukallaf yang dimaksud adalah baligh dan akil. Nah, terjadi baik bagi mukallaf yang sudah baligh dan akil, orang dewasa yang waras, yang akalnya sehat, atau demikian pula kepada anak kecil yang belum baligh, shaghir, yang meninggal dalam usia kecil. Maka anak kecil yang meninggal dalam usianya yang masih kecil, barakallahu fikum, hukum asalnya dia akan mengalami nikmat kubur karena anak kecil itu tidak terhitung padanya syariat. Dia tidak berdosa karena melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi akan dicatatkan pahala karena dia melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, oleh karena itu ahlul ilm mengatakan bahwa as-saghir hukum asalnya dia diberi nikmat di alam kuburnya. Datang dalam sebagian riwayat dari hadis Abi Hurairah dan juga Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma, datang dari 8 jalan sehingga hadisnya bisa dihasankan. Di sana disebutkan wa saghirina wa kabirina wa kabirina, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina. Ya Allah, ini kan doa untuk jenazah. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup di antara kami dan orang yang meninggal di antara kami, anak kecil kami dan orang yang dewasa di antara kami. Ini menunjukkan bahwa anak kecil juga mengalami azab atau na'imul qabr, tapi hukum asalnya bahwa anak kecil itu mengalami na'im al-qabr. Al-Imamul Qurtubi rahimahullah berdalil dengan pernyataan Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina, ya Allah ampuni orang hidup di antara kami dan orang yang mati di antara kami, anak kecil di antara kami dan orang yang dewasa di antara kami. Al-Qurtubi dan juga Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullah di dalam kitab Ar-Ruh, mereka berdalil bahwasanya al-atfal tetaplah mereka akan mengalami apa yang dialami oleh orang dewasa di alam kuburnya. Mulai dari ujian alam kubur, yaitu pertanyaan alam kubur. Ya, demikian pula na'im al-qabr, kenikmatan kuburan. Datang dalam sebagian riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Muwatta, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk seorang anak kecil, semoga Allah Azza wa Jal melindunginya dari azab kubur. Dari sini seolah-olah terfahami bahwa anak kecil pun mungkin mengalami azab al-qabr, ya azab kubur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak kecil itu agar dilindungi oleh Allah dari siksa kubur. Namun di sini para ulama khilaf mengenai apa yang dimaksud oleh riwayat ini. Sekumpulan dari ahlus sunnah berpendapat bahwa anak kecil pun ya bisa ditimpa oleh siksa kubur sebagaimana dia bisa ditimpa oleh kenikmatan kuburan. Loh, bagaimana dia bisa ditimpa oleh siksa kubur padahal dia meninggal dalam keadaan masih kecil? Bukankah anak kecil itu ghairu mukallaf, bukan orang yang terbebani dengan syariat, tidak dihitung amalan-amalan buruknya? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tahu di mana anak ini kalau nantinya dewasa, nantinya dia telah menjadi besar, dia akan berbuat kemaksiatan-kemaksiatan sehingga dia disiksa meskipun dia meninggal dalam keadaan masih kecil. Ya. Namun pendapat ini tentunya pendapat yang sedikit jauh dari kebenaran. Yang sahih, yang dipegangi oleh para ulama al-muhaqqiqin, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah, bahwa azab di sini yang dimaksud adalah perkara-perkara yang bisa menyakiti seorang mayit di dalam kuburnya. Bukan karena sebab kejelekan-kejelekan yang mereka perbuat, karena mereka adalah orang yang diangkat pena catatan daripadanya. Tapi di alam kuburan, mungkin saja ada hal-hal yang membuatnya bisa merasa sakit. Ya. Dan Allah yang lebih maha mengetahui dengan semuanya. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan agar dia dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang menyiksanya di dalam kuburnya kelak. Nah, seperti misalnya ya, merasa sempit di alam kubur ya, atau hal-hal lain yang membuat dia tidak tenang di alam kuburnya. Tapi bukan karena siksa disebabkan dosa, bukan. Sebab mereka adalah anak kecil yang tidak dihitung dosanya. dia tidak mukallaf. Ya. Maka yang dimaksud, semoga dia dilindungi oleh Allah dari azab kubur, yaitu hal-hal yang membuatnya terganggu, tidak tenang, tidak nyaman di alam kuburnya. Ya. Apa saja itu? Allah yang Maha tahu. Allah yang Maha tahu dengan apa yang akan terjadi di alam kubur. Makanya Nabi SAW mendoakan agar dia dilindungi oleh Allah dari hal-hal yang membuatnya tersiksa di alam kuburnya. Yakni sesuatu yang bisa membuatnya tidak tenang, tidak nyaman di alam kuburnya tersebut. Baik. Ini yang lebih dekat insyaAllah ta'ala. Karena semua ulama sepakat bahwa anak kecil itu marfu'un anhu al-qalam. Pena catatan itu terangkat daripadanya. Tidak ditulis dia ini berdosa atau tidak. Taib. Bagaimana dengan orang gila? Demikian pula dengan orang gila, ya. Al-majnun. Maka al-majnun ini hukumnya ada dua. Pertama, dilihat kepada amalannya sebelum dia gila. Kalau dia gila setelah dia menjadi mukallaf. Kalau memang dia beramal dengan amalan yang baik, seorang mukmin yang baik, sebelum dia gila, maka bisa jadi dia diberi nikmat di alam kuburnya. Tapi kalau amalan-amalannya ketika dia sebelum gila adalah amalan-amalan yang buruk, amalan-amalan yang jelek, dalam keadaan dia sudah mukallaf, maka dia bisa jadi disiksa di alam kuburnya. Nah, ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau dia gila dari semenjak dia sebelum baligh. Ya, dari sejak kecil dia sudah gila. Maka orang gila yang seperti ini hukum asalnya adalah orang yang terangkat pena catatan dari dirinya dan dia di alam kubur tidak akan menerima siksa. Sebab yang disiksa itu adalah yang melakukan dosa dari orang-orang yang mukallaf, yang baligh dan akil. Nah, dan kondisi orang-orang yang gila ini seperti ashabul fatrah di hari kiamat kelak. Di mana pada hari kiamat kelak mereka akan diuji, ya. Kalau mereka lulus ujian dari Allah Azza wa Jalla, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau tidak, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah. Saya kira jelas ini, ya. Jadi kesimpulannya apa tentang anak yang masih kecil? Bahwa anak yang masih kecil hukum asalnya dia diberi nikmat di alam kuburnya. Ya, karena dia bukan orang yang dituliskan catatan dosa-dosanya. Belum terhitung. Adapun doa Nabi SAW minta agar anak kecil itu dilindungi dari azab kubur, maka maknanya yaitu dari hal-hal yang akan mengganggunya di dalam kuburannya. Bukan karena sebab dosa. Ya, tapi karena sesuatu yang barangkali bisa mengganggunya di alam kuburannya. Dan itu Allah yang Maha tahu, sebab ini adalah perkara gaib. Maka Nabi SAW mendoakan agar dia terlindungi dari hal-hal yang menyakiti ataupun mengganggunya di alam kuburnya tersebut. Nah, adapun orang gila, ada dua keadaannya. Yang pertama, kalau dia gila setelah baligh, maka dilihat kondisinya sebelum dia gila. Kalau baik dia mendapatkan nikmat, kalau buruk dia bisa mendapatkan siksa. Kalau dia gila semenjak sebelum dia baligh, maka hukum asalnya dia tidak akan mendapatkan siksa, atau dengan kata lain bisa jadi dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, masalah yang berikutnya mengenai orang-orang yang mengingkari azab kubur ataupun nikmatnya kubur. Ya. Dari kalangan al-malahidah seperti al-mu'tazilah, di mana mereka mengingkari itu azan, bukannya di mana mereka mengingkari azab kubur ataupun nikmat kubur, di antara alasannya karena nikmat atau azab kubur itu adalah hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang ahad istilahnya, yang datangnya hanya dari segelintir riwayat, 1, 2, 3, atau 4, atau 5 riwayat, yang tidak sampai pada tingkat mutawatir, tidak dalam jumlah periwayatan yang banyak, yang memberikan keyakinan yang pasti. Sekarang yang membawa keyakinan seperti ini dari kalangan kelompok ataupun aliran yang ada di alam Islami, yaitu Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir. Mereka berfaham Mu'tazilah yang mengingkari azab kubur. Termasuk para orang Syiah, Rafidah. Di antara mereka ada yang mengingkari adanya azabul kubur. Tayyib. Dan alasan mereka bahwa ini hadisnya adalah hadis ahad, bukan mutawatir, ini menunjukkan kejahilan mereka dengan ilmu hadis. Ya, hukum asalnya, kalau kita melihat, ya sebagaimana yang dijelaskan oleh ahlul ilm, secara makna, bahwa hadis-hadis tentang azab kubur adalah hadis-hadis yang mutawatir, datang dalam jumlah yang sangat banyak. Banyak sekali. Nah, yang kedua, keyakinan bahwa hadis-hadis ahad tidak bisa ditetapkan dengannya perkara-perkara akidah adalah permasalahan yang batil. Ini adalah keyakinan yang batil. Ya. Bahkan sunnah Nabi SAW menunjukkan bahwa hadis-hadis ahad itu bisa ditetapkan dengannya perkara-perkara akidah. Karena hadis itu selama dia sahih, dia memberikan keyakinan yang pasti. Ilmu yang yakin selama dia sahih. Ya. Oleh karena itu, datang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Abbas, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, beliau mengutusnya ke negeri Yaman. Dan Mu'adz ketika diutus, beliau dalam keadaan seorang diri. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dipesankan kepada Mu'adz, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadatu alla ilaha illallah." Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka ahlul kitab yang ada di negeri Yaman itu adalah mengenai syahadat la ilaha illallah. Masalah ini apakah masalah amalan atau masalah akidah? Masalah la ilaha illallah, masalah akidah atau masalah amalan? Masalah akidah, tidak diragukan lagi. Tapi Nabi SAW mendukung Mu'adz bin Jabal yang datang seorang diri dan meminta beliau untuk mengajarkan perkara akidah, yaitu masalah tauhid. Menunjukkan bahwa pendapat mereka yang tidak mau berhujjah dengan hadis ahad dalam perkara akidah adalah keyakinan yang batil, bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua, mereka akan jatuh ke dalam hal yang kontradiktif. Ya, pertama, kalau kita melihat kepada sebahagian hadis seperti hadis Abi Hurairah dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika seorang hamba dalam salatnya sampai pada duduk tasyahudul akhir, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia membaca apa? Membaca doa berlindung dari empat perkara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kuburan dan dari fitnah hidup dan mati dan dari fitnah masih al-masihid dajjal, dari empat perkara. Ini thayyib, ini masalah amalan, masalah hukum, muamalah, ibadah. Ya. Kata mereka kalau dalam masalah ibadah, amalan tidak mengapa kita untuk menerimanya. Meskipun hadisnya ahad, datang dalam riwayat yang sedikit. Tapi apa yang ada di dalam hadis ini? Masalah akidah. Ya, di antaranya bahkan Nabi meminta kita untuk berlindung dari azab. Min azabil qabr. Min azabi jahannam. Ya. Dari azab. Apa itunya? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tayyib. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dalam sebagian riwayatnya disebutkan wa min azabil qabr, dari azab al-qabr. Ya. Fitnah kematian itu adalah fitnatul qabr. Ya, dan dalam sebagian riwayatnya disebutkan dari azab al-qabr. Sehingga bagaimana kita diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung dari hal-hal yang kita tidak meyakininya. Apakah itu mungkin? Apakah itu benar? La. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengamalkannya, menunjukkan bahwa apa yang kita sebutkan itu adalah sesuatu yang kita yakini. Nah, demikian pula pernyataan mereka bahwa dalam masalah akidah tidak diterima dengan hadis-hadis ahad, sehingga harus mutawatir. Sekarang kalau kita bertanya kepada mereka secara logika, kenapa mereka mau menerima guru mereka yang mengajarkan akidah itu? Sekarang gurunya ketika mengajarkan bahwa hadis ahad tidak diterima dalam perkara akidah. Tayyib, kita katakan kenapa kamu benarkan gurumu itu? Ya guru saya. Ya tapi kan dia seorang diri. Yang dia ajarkan masalah. Masalah apa yang diajarkan sekarang? Ibadah atau akidah? Akidah, dia katakan jangan menerima hadis ahad dalam perkara akidah. Ini kan masalah akidah berarti. Nah, dia ketika mengatakan ini, dia seorang diri atau di depan pengajianmu itu ustazmu berkumpul sejumlah 10 orang, 20 orang, 30 orang sehingga kamu yakin akan ucapannya. Seorang diri kan? Kalau dia seorang diri, kenapa kamu benarkan? Bukankah ucapannya adalah ahad? Mestinya kalau memang mereka konsekuen, kalau ada kajian itu ustadznya minimal ya mungkin 40 orang, 50 orang. Supaya mutawatir. Ya. Jadi kalau ada kajian lebih banyak ustadznya dari muridnya. Ya bisa jadi supaya mutawatir. Kan gitu. Nah, itu kontradiktif. Ya. Nah, mereka jatuh ke dalam hal-hal yang kontradiktif seperti ini. Disebabkan oleh al-hawa, hawa nafsu. Ya, tidak berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Dan ketika kita sebutkan bahwa masalah nikmat ataupun azab kubur adalah masalah ghaibiyah, berarti kita tidak tahu apa yang terjadi di alam sana. Ya. Makanya disyariatkan kita hanya bisa berdoa kalau ada saudara kita muslim yang meninggal, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantarkan seorang mayit ke kuburannya, kemudian begitu selesai dikuburkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabatnya untuk memohonkan ampun dan keteguhan bagi saudaranya yang dikuburkan. Ya. Istaghfiru li akikum. Ya, atau is'alu lahu tsabat. Fa innahu al'an yus'al, kata Nabi. Au kama qala anhu shallatu wassalam. Mintakan ampun untuknya atau mintakan keteguhan untuknya karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak tahu. Ya. Dan syariatnya kalau kita mengunjungi kuburan adalah kita memintakan ampun, berdoa untuk dimintakan ampun bagi si mayit. Dan juga secara umum ketika kita mendatangi kuburan kaum muslimin, kita mengatakan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum, kesejahteraan atau keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri ini, yaitu alam barzakh, dari kalangan mukminin dan muslimin, ya, dan sungguhnya kami insyaallah akan segera menyusul kalian. Nah. Sebagian orang berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memotong dua atau membelah dua pelepah kurma yang masih basah, diletakkan pada masing-masing dari dua kuburan yang ada di hadapan beliau, yang kata beliau bahwa penduduknya sedang disiksa. Ya, beliau berharap bahwa dengan dua potong pelepah kurma yang masih basah ini mereka akan diringankan azabnya selama masih basah. Yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga masih diringankan siksa keduanya selama belum kering. Nah, sebagian orang berdalil dengan ini untuk menebarkan bunga di kuburan supaya adem, disiram juga. Ini tidak ada syariatnya. Pertama, adapun perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan itu, beliau mengetahuinya dengan wahyu. Ya, secara pasti beliau tahu bahwa penduduk dari kuburan ini sedang disiksa. Kalau kita dari mana kita tahu? Apakah dia sedang disiksa atau dia sedang diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla? Kita tidak tahu. Ya. Hal yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah khusus bagi beliau dan tidak pernah dilakukan oleh salafun salih, tidak dari kalangan sahabat, tidak tabi'in dan yang lainnya. Ya. Hal yang ketiga, bahwa kita tidak bisa mengukur alam barzakh dengan alam dunia. Sudah kita katakan tadi bahwa alam dunia punya hukum sendiri, alam barzakh punya kondisinya sendiri. Sehingga mau kita kasih bunga sebanyak-banyaknya atau mau kita siram air sebanyak-banyaknya sampai becek, kalau dia disiksa di alam kuburnya, tetaplah dia akan disiksa dan tidak akan merasakan pengaruhnya. Nah, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tapi itulah kejahilan kaum muslimin. Ya, dan fitnatul qabr, fitnah kuburan dalam makna lain, yaitu kejahilan kaum muslimin tentang kuburan ini, banyak menimbulkan perkara-perkara yang menyesatkan mereka dari agama Allah Azza wa Jal. Berbagai perbuatan-perbuatan syirik di dalamnya. Nah, sehingga, apalagi kayak gini sekarang. Ya, ini musim ziarah. Ya kan? Menjelang Ramadan. Kebiasaan masyarakat kita adalah menziarahi kuburan. Pertama, enggak ada syariatnya. Kemudian orang-orang di kuburan itu juga tidak akan mendapatkan pengaruh dengan apa yang mereka lakukan, kecuali kalau mereka memintakan istighfar, mendoakan kebaikan untuknya. Ya. Hal yang ketiga, bahwa ziarah kubur itu tidak hanya khusus menjelang Ramadan. Di sepanjang tahun kita disyariatkan bagi laki-laki untuk sering menziarahi kuburan supaya ingat mati. Dan diperbolehkan bagi wanita sekali-kali waktu. Tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Ya. Nah, oleh karena itu, hendaknya apa yang menimpa saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ke alam kubur menjadi i'tibar. Ya, menjadi pelajaran penting untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang masuk ke dalam alam kubur, dia akan mengalami kebaikan atau keburukan sebelum datangnya hari kiamat kelak. Nah, makanya dikisahkan dalam riwayat Al-Bara' bin Azib, di mana orang kafir yang disiksa di alam kuburnya, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Rabbi, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan, engkau datangkan hari kiamat itu. Karena dia melihat betapa ngerinya apa yang telah Allah persiapkan di hari kiamat untuk dirinya. Karena neraka itu dibukakan. Sehingga dia melihat betapa ngerinya api neraka tersebut. Dan sebaliknya orang-orang yang beriman dengan baik, ya, dia melihat keindahan-keindahan surga sehingga dia menyatakan, "Ya Rabbi, aqimis sa'a, wahai Rabbku, segerakan datangkan hari kiamat itu." Nah, karena indahnya apa yang ada di dalam surga, bahkan orang yang mati syahid, nyawa mereka berada di paruh-paruh burung yang membawa mereka terbang ke taman-taman surga. Nah, maka nasib kita yang dimulai dengan alam barzakh ini sangat lebih penting dari hanya sekedar memikirkan bagaimana nasib kita di alam dunia ini. Alam dunia ini sementara al-qabr, dan yang setelahnya adalah alam akhirat, akan selamanya kita alami baik ataupun buruknya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini masalah azabul qabr ataupun na'im al-qabr. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan tambahan ilmu yang diberkati olehnya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang diberi nikmat di alam kubur. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di dalam surganya sebagaimana Allah mengumpulkan kita di majelis ilmu ini. Wallahu a'lam bissawab, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bagi yang ada pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, benarkah hadis yang menyatakan bahwa pada bulan Ramadan siksa kubur diringankan sehingga orang-orang yang mendapat siksa kubur selalu merindukan bulan Ramadan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada hadis yang seperti itu. Yang ada dalam riwayat as-sahih bahwa di malam harinya ada utaqa minan nar, orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Nah, dibukakan pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka. Kemudian dibelenggu para syaitan. Ini warid, ya, datang riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ada malam-malam pengampunan, ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka Allah azza wajalla. Adapun seperti yang disebutkan ini, wallahu a'lam bissawab. Dan apa yang terjadi di alam barzakh pada hukum asalnya atau di alam akhirat itu tidak lagi berpengaruh dengan apa, tidak lagi terpengaruh oleh apa yang terjadi di alam dunia. Jadi di alam dunia pun, misalnya sekarang bulan Ramadan, alam barzakh itu punya hukum tersendiri. Dia tidak lagi terpengaruh dengan kebaikan apa yang ada di alam dunia. Nah, kecuali sesuatu yang memang disebutkan di dalam riwayat, karena ini adalah perkara ghaib. Ya, seperti misalnya seorang diangkat derajatnya di alam setelah dia meninggal karena ada anak soleh yang mendoakannya ketika dia bertanya kepada Allah, kenapa engkau angkat derajatku? Allah menjawab, ini karena doa permohonan ampun anakmu kepadamu, untukmu, sehingga derajatnya diangkat oleh Allah. Nah, hal-hal yang seperti ini karena datang di dalam riwayat-riwayat yang sahih, maka kita benarkan, wa illa hukum asalnya, apa yang terjadi di alam dunia ini tidak lagi berpengaruh kepada apa yang ada di alam akhirat, termasuk di dalamnya alam kubur. Nah, wallahu a'lam bissawab. Jadi mengenai hadis yang ditanyakan, saya tidak tahu. Apakah ada tanda khusus bagi orang yang termasuk umat Nabi, sedangkan kita hidup sepeninggal Nabi SAW yang tidak mengenal Nabi? Umat Nabi yang dimaksud itu adalah umat di mana kita punya kewajiban untuk mengikuti syariatnya. Ya. Nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang hidup ketika diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang wajib untuk mengikuti syariatnya, maka itu adalah umatnya sampai hari kiamat kelak. Ya. Dan umat nabi itu ada dua. Ada yang disebut dengan umat istijabah dan ada yang disebut dengan umat dakwah. Umat dakwah cakupannya lebih luas, yaitu setiap orang yang mempunyai kewajiban untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Setiap manusia yang sampai kepadanya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah dia mukmin atau kafir? Ya, apakah dia mukmin atau kafir, dia adalah umat Nabi tapi umat dakwah. Umat dakwah yang dia mempunyai kewajiban untuk mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dengan istilah umat istijabah. Umat istijabah ini adalah umat yang mau mengabulkan dan mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mukminin. Ya, maka umat istijabah itu adalah mukminin. Ini umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam nas-nas terkadang yang dimaksud adalah umat Nabi itu adalah umat dakwah. Ya. Dan terkadang yang dimaksud adalah umat istijabah. Seperti misalnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, setiap umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang enggan. Wa man aba ya Rasulullah, siapa orang yang enggan itu wahai Rasulullah? Kata beliau, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dia akan masuk ke dalam surga, dan orang yang durhaka kepadaku maka dialah orang yang enggan. Ya. Maka pernyataan beliau, setiap umatku masuk ke dalam surga, yaitu umat istijabah yang beriman kepada beliau alaihi salatu wassalam, bukan umat dakwah. Ya, bukan umat dakwah, yaitu manusia secara luas yang harus mengikuti dakwah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah kita bersedekah atas nama istri kita yang telah meninggal? Boleh. Bersedekah atas nama orang yang telah meninggal disyariatkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperbolehkan. Nah. Bersedekah, membayarkan hutangnya, menghajikannya, ini termasuk yang diperbolehkan. Karena ada contohannya. Kalau yang tidak ada contohannya, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena ini masalah ghaib, yang kita tidak tahu apakah pahalanya sampai kepadanya atau tidak. Seperti membacakan Al-Quran untuk si mayit, mengirim pahalanya untuk si mayit. Pahala membaca Al-Quran, pahala membaca surat Yasin, pahala tahlilan untuk si mayit. Ini kita tidak tahu ada dalilnya yang menyebutkan bahwa pahalanya akan sampai kepada si mayit. Nah, ada yang lainnya? Kalau enggak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.